Masih bersama DJ Diki and the Mix. Ajar be, goyang habis. Sama DJ Ajar be, goyang habis. bersama DJ Diki on the mix. Ajar B, goyang habis. Masih bersama DJ Diki on the mix. sama DJ Diki on the mix. Masih bersama DJ Diki on the mix. Sama DJ Diki on the mix. Kita goyang lagi yo. Goyang habis. masih bersama DJ Diki on the mix. Oh, Masih bersama di Jeddy on the Pandemi. Goyang mah. Sama DJ di Kion Belum.